الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. الحمد لله segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memujinya. Tiada nikmat yang lebih besar daripada nikmat hidayah alal Islam was sunnah. Hidayah merupakan nikmat diniyah, nikmat dalam hal agama, dan itu jauh lebih penting, utama dan berlipat di atas segala macam nikmat duniawi. Karena sesungguhnya nikmat diniyah akan membawa kepada kenikmatan yang jauh lebih langgeng dan abadi, hingga ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi jalana min ahliha. Dan sebelum kita mulai, kita ingatkan kepada diri saya pribadi, demikian pula ikhwah, agar tetap terus semangat ya, dalam melakukan amal saleh, amal kebaikan, terutama asas pondasi dasar dalam setiap amal ibadah, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Lebih-lebih di zaman kita, kathratul asghal, yang sangat banyak hal-hal yang menyibukkan, sangat banyak rintangan, hambatan, hiburan, ajakan, ya, dan berbagai macam agenda yang kurang manfaat. Namun di antara sela-sela waktu kita, ya, di antara kegiatan aktivitas kita, ya, kita luangkan untuk talabul ilmi. Ya. Karena inilah jalan sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Di antara mereka ada yang berdagang, ada yang berkebun kurma, dan berbagai macam aktivitas mereka meluangkan waktu mereka untuk duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah kita lanjutkan hadis atau pembahasan kita dari tafsir Al-Qur'anul Karim. Di antara tafsir para ulama, kita baca tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ulama di antara ulama ahli sunnah, bukan hanya seorang mufassir, minal mufassirin, bukan hanya ahli tafsir, tetapi beliau juga seorang usuli, ahli usul fiqh, dan dia seorang yang faqih. Kadzalika nahsibu wallahu yahsibu wa la nuzakki alallahi ahada. Kitab-kitab beliau, tarjihat beliau masyhur, ya, Minhajus Salikin, dan berbagai macam tulisan karya-karya tulis beliau, ya. Kita lanjutkan dari ayat yang berikutnya dari surat Al-Mujadilah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat kelima dan seterusnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirin 'adzabun muhin. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, pasti mereka akan dihinakan sebagaimana telah dihinakannya orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh kami telah turunkan ayat-ayat yang jelas, dan bagi orang-orang yang kafir azab yang menghinakan. Kita baca keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, muhadatullah wa rasulih, sikap permusuhan atau memusuhi Allah dan Rasulnya, maknanya mukhalafatuhuma wa ma'asiyatuhuma, menyelisih keduanya, menyelisih perintah Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'asiyatuhuma, bermaksiat, melanggar larangan Allah ataupun meninggalkan kewajiban dan perintahnya. Demikian pula bermaksiat, menyelisih perintah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. خصوصا في الأمور الفظيعة كمحادة الله ورسوله بالكفر ومعادة أولياء الله. Terkhusus lagi, lebih berat ancamannya, terkhusus pada perkara-perkara yang ya yang besar, perkara-perkara yang mengerikan, yang besar urusannya seperti memusuhi Allah dan Rasulnya dengan kekufuran. Ini diantara bentuk permusuhan yang terbesar adalah kekufuran, selain daripada hal-hal yang lainnya, kebid'ahan dan seterusnya, maksiat. Yang pertama kekufuran, ini dosa terbesar dan bentuk permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya, sadar ataukah tidak oleh pelakunya. Meskipun dia mengaku saya tidak memusuhi Allah dan saya tidak demikian dan demikian, dia melakukan kekufuran, maka itulah sebuah sikap, yaitu permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Wala yarda li'ibadihi al-kufr, Allah tidak ridha untuk hamba-hambanya kekufuran. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak bakal mengampuni ya dosa di mana Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan padanya. Dosa syirik Allah tidak bakal mengampuni padanya. Dan Allah Subhanahu wa taala yaghfiru ma duna dzalika, segala macam dosa yang di bawah itu, tetapi limay yasha, hanya bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki. Dan inilah keyakinan Ahlussunnah. Ya, kalau kekufuran maka ancamannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah tidak bakal mengampuninya. Yakni dikhususkan dengan hadis tentunya selama pelakunya belum bertobat. Kalau kufur besar dia kemudian bertobat masuk Islam, al-Islam yahdimu maqablahu. Dalam riwayat lain al-Islam yajubbu maqablahu. Islam menutupi atau menghancurkan segala macam dosa yang diperbuat seseorang sebelumnya. Dia sebelumnya Nasara, dia sebelumnya Katolik, membunuh orang, minum khamr, mabuk, berzina, dan berbagai macam dosa-dosa yang lainnya selain kekufurannya. Dia bertobat masuk Islam, maka dosa-dosa yang lalu ini akan diampuni. Di antara sahabat yang mulia Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, sembari kita ingatkan ya, ketika sebelumnya perang Badr masih bersama tokoh-tokoh musyrikin, seorang komandan ini Amr bin Al-As ya, masih dalam barisan musyrikin memusuhi kaum muslimin bersama Khalid bin Walid ya, dan yang lainnya ya. Ada perang Uhud pun Khalid masih. Maka beberapa waktu ya, setelah itu saya kalau enggak di Hudaybiyah ya, al-muhim di waktu-waktu setelah itu di Badr belum ya, dan seterusnya mereka datang, Khalid bin Walid, ada Amr bin As datang kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya. Amr bin As sempat menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam tetapi saya minta syarat. Apa itu? An yughfara li ma madha min dhunubi, agar diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu saya perbuat. Saya mau masuk Islam, tapi syaratnya tolong ya mintakan agar dosa-dosa saya yang lalu ini semua hilang. Amma ta'lam, Nabi mengatakan, tidakkah engkau tahu, bi annal Islam yahdimu ma qablahu, bukankah Islam itu menggugurkan semua macam dosa yang telah lalu. Maka orang yang baru masuk Islam ya, mungkin dari sisi keilmuan dia banyak belum tahu. Kita sudah tahu ini itu. Tetapi dari sisi dosa, orang baru masuk Islam, baru syahadat, dosanya nol. Seperti bayi baru lahir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan ya. Ya, la yasfar qaumun min qaumin, hasa an yakunu khairan minhum. Jangan pernah suatu kaum menghina, mencela orang lain yang bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Dia baru masuk Islam, belum tahu ilmu ini itu, tapi dosanya nol. Dia mati saat itu langsung jannah. Tapi kita, berapa banyak dosa kita? Ini yang terus diingatkan. Kemudian pula juga kufur yang kecil dan berbagai macam, segala macam dosa, kekufuran saja jika bertobat maka akan diampuni dosa tersebut, apalagi yang di bawah kekufuran. Min babi aula. Man taba ila Allah taballahu alaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bertobat kepada Allah, Allah pasti akan menerima tobatnya. Tapi tobat yang nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Nah, syarat-syaratnya yang bukan di sini pembahasannya. Betul-betul dia menyesalinya, berazam tidak mengulanginya, dan seterusnya. Dari tobat yang jujur, yang sungguh-sungguh. Ya. Jika kekufuran pun dapat masih terbuka, pintu tobat selama belum nyawa sampai di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat, masih bisa diterima. Inna Allah yaqbal taubata 'abdihi ma lam yughafir. Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama belum nyawa sampai di kerongkongan. Dan disebutkan pintu taubat senantiasa terbuka sebelum malam tatlu syams min maghribiha, selama matahari belum terbit dari arah baratnya. Adapun dosa-dosa di bawah kekufuran, tidak bertobat pun bisa jadi Allah ampuni, tetapi itu dalam istilah al-sunnah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azzabah wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah berkehendak, dia akan disiksa. Adlan minhu subhanah, sebagai bentuk keadilan Allah, karena dia sudah tahu dosa, tapi kok tetap dilakukan, dan mati belum sempat bertobat. Kalau Allah siksa, bukan Allah yang salah. Allah adil. Salah sendiri dia sudah tahu dan tidak bertobat meninggalkannya, kalau disiksa, keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah kehendak, lima yasha, bagi orang-orang tertentu yang Allah kehendaki, dan kita semua tidak ada jaminan, dan tentunya kita berharap itu yang termasuk, kalaupun kita diberi hidayah, alhamdulillah, yakni selalu bertobat, senantiasa bertobat, ya. Dan kalaupun wal'iyadu billah, dicabut nyawanya, ada dosa yang belum sempat kita bertobat darinya, ya tentu setiap muslim berharap dia termasuk orang yang Allah ampuni. Kalau itu dosa bukan dosa kufur. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuni dosa-dosa yang di bawah itu. Tapi liman yasha, hanya bagi siapa yang Allah kehendaki. Rahmatan minhu subhanahu, menunjukkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau disiksa, ya Allah adil. Karena harusnya disiksa karena salah, tapi kok Allah ampuni, ya berarti Allah Maha Penyayang. Dan tidak ada sifat ketiga zalim. Wa ma zalamahumullah, Allah tidak pernah menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menghasuh untuk kita banyak berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab suudzan kepada Allah besar-besar. Dan kita banyak kalau ada kesalahan, hal yang kurang menyenangkan kita dapati, fala yalumanna ila nafsah, jangan celah kecuali diri sendiri. Baik, kita lanjutkan. Orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya, dan ini banyak, yang terbesar adalah kekufuran. Wa mu'adati awliyaillah, dan memusuhi wali-wali Allah. Yang terbesar, membunuh nabi-nabi Allah. Wali-wali Allah itu banyak, dan bukan hanya nabi, wali-wali Allah. Ada siddiqun, ada syuhada, ada salihun, kaum muslimin yang salih, awliya Allah, wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa, mereka wali-wali Allah, meskipun bukan nabi. Tetapi yang terbesar, memusuhi nabi-nabi Allah, manusia terbaik. Bahkan sampai membunuhnya. Di antara syirarul khalq, indah Allah, di sisi Allah, adalah man qatala nabiyya, atau man qatala nabiyya au qatalahun nabiyyu, orang yang membunuh nabi atau dia dibunuh oleh nabi. Karena nabi tidak bakal membunuh kecuali memang orang yang memusuhinya. Tidak bakal nabi, ya, ada orang yang tidak melanggar syariat, tidak memusuhi dirinya, tidak tiba-tiba bunuh ajalah. Nabi-nabi Allah seluruhnya mengajarkan rahmat, ya. Tetapi orang yang dibunuh oleh nabi atau dia membunuh nabi, ya. Dan itu terjadi pada Bani Israel, bunuh sebagian nabi, ya. Yang mereka bunuh, ya, seperti Nabi Yahya alaihissalam dan seterusnya. Dan sebagian mereka nyaris mereka bunuh, dan sebagian mereka ganggu, sebagian mereka ancam ingin mereka bunuh Nabi Harun dan yang lain-lainnya. Baik, ini diantara bentuk-bentuk muhadatullah, memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan Allah ancam, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, kubitu. Qauluhu kubitu kama kubita alladzina min qablihim, firman Allah di sini, kubitu ay uzillu wa uhinu, mereka akan direndahkan dan mereka akan dihinakan. Kama fu'ila biman qablahum jazaa'a wifaqa, sebagaimana diperbuat terhadap orang-orang sebelum mereka sebagai balasan yang setimpal. Al-jazaa' min jinsil amal, balasan didapatkan sesuai dengan amal perbuatan. Ya, ketika mereka ya memusuhi Allah dan Rasulnya, mereka menyepelekan atau meremehkan, bahkan menghina urusan Allah, syariatnya, atau Rasul utusannya, maka mereka pun akan mendapatkan balasan yang setimpal kelak nanti, kalaupun belum mereka dapatkan di dunia sebagai bentuk istidraj, ya, maka mereka akan mendapatkan siksaan itu berlipat-lipat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala waliyadz billah. Karena sebagian orang kafir ada yang dihinakan di dunia sebelum akhiratnya, terbunuh dalam medan pertempuran, kemudian ditimpakan azab, penyakit, kadang kemudian juga siksaan, entah ditenggelamkan, entah banjir bandang, entah burung-burung babil, atau siksaan berbagai macam, atau ada yang dikenai penyakit ya, sampai tersiksa hingga matinya. Ada yang diadab di dunia sebelum akhiratnya, tetapi ada bisa jadi di antara orang kafir yang mereka terlihat hidupnya senang ya, banyak harta, boya-boya, sehat, tidak pernah sakit ya, tidak pernah, jarang didapatkan musibah. Namun kalau sudah sakaratul maut, maka malaikat akan memegang ubun-ubunnya dan mencabut nyawanya dengan sekeras-kerasnya. Saat itulah penyesalan yang tiada guna dan berlanjut kepada penyiksaan yang setelahnya di kehidupan akhirat. Waliyadzubillah. Baik, beliau mengatakan selanjutnya, walaysa lahum hujjatun 'ala Allah, dan mereka tidak memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qad qamat hujjatuhu al-balighatu 'ala al-khalqi, karena sungguh Allah ya telah tegak hujjahnya, bahkan setinggi-tingginya hujjah ya terhadap pada makhluk. Di antaranya, waqad anzala aminal ayatil bayyinat wal barahin, wal barahin, sungguh Allah telah turunkan ayat-ayat yang nyata, baik itu ayat-ayat syar'iyah, firman Allah, Al-Quran, atau kitab-kitab yang lain daripada Nabi sebelumnya, atau ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang semua itu menunjukkan kemahakuasaan dan kemahaasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari langit tanpa tiang ya, laut dan gunungnya, demikian kadang Allah munculkan kondisi di luar kebiasaan ya, ombak atau angin yang atau air yang naik demikian melebihi kapasitas biasanya ya, hujan badai angin yang melebihi batas biasanya, yang seandainya tidak melebihi batas biasanya pun itu sudah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau memikirkannya. Ya, sekedar angin, tanpa angin ya, sumuk ya, setidaknya. Bahkan kapal-kapal yang tidak bermesin, kapal yang berlayar, dikembangkan layarnya seperti apapun, tanpa angin ya tidak bakal bisa bergerak. Ya, demikian pula sebagian ya, kipas, kincir angin atau yang lainnya yang tak bermesin ya, tidak bisa bergerak. Mungkin pakaian lebih lama keringnya, ya. Bahkan lautan tidak akan memiliki ombak kalau tidak digulung oleh adanya angin. Dan berbagai macam ya, yang tidak tersebut atau saya sebut terkait terlepas dari selebihnya daripada angin, air, tanah, bumi, berbagai macamnya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum, di muka bumi, di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin, bahkan pada diri kalian sendiri, kata Allah SWT. Tangan kita, jaringan kita ini luar biasa Ya, kalau ada dokter spesialis urologi, hanya masalah saluran. Mohon maaf, air kencing. Ya, laki-laki, wanita beda. Salurannya macam-macam, penyakitnya bermacam-macam. Ada yang spesialis jantung, ada yang ginjal, ya, ada yang mungkin lainnya penyakit dalam, ada yang macam-macam. Yang satu organnya saja, subhanallah, ya, betul-betul penciptaan yang luar biasa. Ya. Baik. Kemudian, selain menurunkan ayat-ayat yang nyata, al-barahin, burhan, bukti-bukti dari Allah subhanahu wa ta'ala, ma yubayyinul haqa'id, yang menjelaskan hakikat, wa yuwaddihul maqasid, dan menerangkan maksud tujuan, ya, kenapa Allah menciptakan semua, dan demikian diutus para rasul, membacakan ayat-ayat Allah, dan ditopang, dikuatkan dengan mukjizat, yang masing-masing rasul mukjizatnya sesuai dengan kaum yang dihadapinya. Nabi Isa tersebar kedokteran saat itu, bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, ya, orang berpenyakit belang, ya, bisa hilang. Padahal kedokteran tidak bisa, mana ada bisa mengobati penyakit belang buta sejak lahir. Ya, kalau mungkin katarak, tabung saja, ya, mungkin sebagian plus minus. Tapi buta sejak lahir, ya, mana bisa melihat? Sehingga bagi orang yang objektif, dokter secanggih apapun melihat Nabi Isa menyembuhkan sedemikian, akan mengimaninya ini betul-betul utusan Allah. Nabi Musa alaihissalam tersebar praktek sihir saat itu, maka beliau lemparkan tongkatnya jadi ular, ya, memasukkan tangannya ke saku, dikeluarkan terlihat bersinar, bahkan sampai pada tingkat membelah lautan jadi berlajur-lajur dan jadi tinggi setinggi gunung. Daratan dasarnya pun terlihat bisa dipakai untuk mereka lewati. Sekian besar tanda-tanda tersebut. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mujizatnya. Tapi yang terbesar Al-Quranul Karim. Karena di kaum beliau adalah syuara, para penyair. Yang kemudian mereka meyakini, ya, sekian ribu, sekian banyak puisi yang mereka hadapi, belum pernah mereka mendapati dan bisa menandingi membuat seperti Al-Quran. Meskipun satu surat saja. Ya. Dan mereka bersumpah demi Allah, ini bukan buatan manusia. Namun kesombongan dan yang lain-lainnya sempat menghalangi sebagian mereka dari berislam. Wa illa dalam lubuk hati mereka, mereka mengakui belum ada dan tidak ada orang yang manusia membuat kata-kata seperti Al-Quran ini. Namun demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya banyak. Masukkan tangan, jadi jemarinya keluar air, ya, dipakai bisa untuk berwudu sekian banyak pasukan, ya. Dan Nabi berusaha percobaan pembunuhan Nabi berapa banyak dan terselamatkan, ya. Mau dijatuhi alat penggilingan Yahudi dari atas, mau berbagai macam pembunuhan, usaha upaya selamat, dan begitu banyak, termasuk terbelahnya bulan dan berbagai macam mukjizat yang lain. Namun yang sering disebut adalah Al-Quranul Karim karena mukjizatnya tatajaddad, terus terbarui. Latang kotir, ijaznya tidak terputus sampai hari kiamat nanti. Kalau mujizat Nabi Musa terbelah laut, sudah tinggal cerita. Dulu Masya Allah, dan sekarang terus diceritakan. Tapi Al-Quran Al-Karim, datang ulama ahli tafsir berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Di antara faedah ayat ini, tambah lagi, terus digali dan terus bertambah. Ya. Dan mungkin ada teknologi baru, ya, secara persis zahir dalam hadis Nabi tidak ada, tapi tersirat dalam ayat Al-Qur'anul Karim, diambil istinbatnya oleh para ulama ini sebagai dalil, ya, dari ayat ini demikian dan demikian, ya, terus terbarui dan tidak kemudian jadi kuno, tapi tetap relevan di setiap zaman hingga tegak hari kiamat. Al-Qur'anul Karim, ya. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan, "Faman ittaba'aha wa 'amila 'alaiha fahuwa minal muhtadin al-faizin." Maka barang siapa yang mau mengikuti ayat-ayat Allah tersebut, ya, dan mau mengamalkannya, ya, hujjah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi golongan orang yang mendapat petunjuk, muhtadin al-faizin, dan akan menjadi golongan orang-orang yang sukses, mendapat keberhasilan dan keberuntungan. Walil kafirina biha 'adzabun muhin. Adapun bagi orang-orang kafir yang kufur terhadap hujjah dari Allah dari ayat-ayat yang Allah tunjukkan, apa-apa yang Allah turunkan mereka ingkari sehingga mereka pun kufur. Maka walil kafirina azabun muhin ay yuhinuhum wajuzilluhum, mereka akan mendapat azab yang menghinakan, yaitu dengan Allah menghinakan mereka, dan Allah akan menelantarkan mereka, merendahkan mereka, yuzilluhum kama takabbaru an ayatillah, sebagaimana halnya mereka dulu ketika di dunia menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah. Maka balasannya Allah akan menghinakan mereka, ahanahum wa azallahum, dan Allah akan merendahkan mereka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ju'ilatis saghar wadzillah ala man khalafa amri, dijadikan kehinaan dan kekerdilan bagi setiap orang yang menyelisih perintahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang semakin besar penyelisihannya terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak, semakin besar, akan semakin dia terhinakan dan semakin kerdil. Ya. Tentu yang pertama di mata Allah, balasannya setelah itu di mata orang. Dan ada kalanya di dunia disegerakan sebelum di akhirat, ada kalanya Allah tunda dan Allah lipat gandakan balasan kehinaan, kekerdilan di akhirat kelak. Baik. Kemudian di ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu, ahsahullahu wa nasuh, wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Yaitu hari di mana Allah kelak mengutus mereka atau membangkitkan mereka semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya azab yang pedih yang Allah janjikan itu di hari nanti. Itu pasti. Adapun di dunia, sebagian dapat, sebagian tidak. Ada yang lolos mungkin selamat, mungkin sehat-sehat saja, matinya normal. Tapi orang tidak ada yang tahu ketika dia nazak, ketika dia sekarat, betapa sakitnya dan betapa luar biasanya malaikat dengan penuh kekasaran, ya, yang tidak nampak, ya, mungkin sebagainya melihat dia melotot, mendidih, namun ya seterusnya hingga berlanjut ke penyiksaan di alam barzakh, di alam kubur, dan ketika dibangkitkan. Namun yang pasti Allah janjikan, Allah pastikan, yauma yab'atsuhumullahu jami'an, hari di mana Allah membangkitkan mereka semuanya, fayunabbi'uhum bima 'amilu, dan Allah kelak akan memberitahukan kepada mereka tentang segala apa yang dulu mereka kerjakan. Ahsahullahu wa nasuh, Allah menghitung-hitungnya namun mereka sudah melupakannya. Wallahu 'ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Dan ini sekali lagi mengingatkan kepada kita, ya, untuk senantiasa mengintrospeksi diri dan berhati-hati, ya. Karena ya, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, tidaklah dia mengucapkan sesuatu lafaz pun kecuali di kanan kirinya malaikat yang mengawasi dan siap mencatat, raqibun atid. Dan bukan hanya ucapan, demikian pula setiap perbuatan. Allah musta'an, disebutkan di ayat di antara surat-surat yang lain, ya. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Mereka mengatakan, ya wailatana, duhai celaka kami, ya. Ma li hadzal kitab, kitab apa ini yang ada padaku? Ketika ditunjukkan kepadanya, kelak la yughadiru saghiratan wala kabiratan, yang dia tidak meninggalkan catatan apa yang sudah aku kerjakan, barang sedikit maupun besar. Wajadu ma'amilu hadira, mereka pun mendapati semua yang mereka kerjakan di hadir saat itu di depannya. Dan Allah tidak akan menzalimi hambanya sekalipun. Maka buru-buru, mumpung masih ada kesempatan, segera taubat nasuha, perbaiki diri, cari teman yang baik, ya. Ya. Karena teman sangat berpengaruh, ya. Dan waspadai daripada teman-teman yang tidak langsung di dunia nyata, ya. bisa jadi orang temannya di dunia nyata, bagus. Teman sekelasnya, teman satu pondoknya, teman satu tahlilnya, berjubah, bersarung. Tapi relasinya, temannya di dunia maya, dia dekat, bersahabat, dan bukan bermakna seorang memutus hubungan, boleh. Dia berakhlak yang baik, ya. Namun waspadai, ya. Hal-hal yang demikian. Dan betapa mudahnya seorang mungkin memiliki catatan buruk dalam dunia mayanya, histori tinggal dihapus. Tetapi kelak nanti semua catatan itu akan ada. Yaumatublas sarair, hari di mana akan ditampakkan segala macam hal-hal yang rahasia. Maka barang siapa yang ingin ditutupi aibnya, tutupi aib orang lain. Man satara akhahu satarallahu yaumal qiyamah. Siapa menutupi aib saudaranya di dunia, dia akan menutupi aibnya di yaumul qiyamah. Dan kita semua manusia, bukan malaikat. Tetapi kita saling berusaha, bertekad, mengingatkan. Karena itulah gunanya adanya syariat, ta'lim, ya. Tawasul bil haq, tawasul bis sabr, saling mengingatkan untuk bersabar, ya. Dan jangan perhatikan talabul ilmu, ya. Kalau kita mau selamat di dunia dan di akhirat, seberapa pun kita ada bosan, capek, malas, ya, terus usahakan, jangan tinggalkan talabul ilmu. Majelis malaikat, majelisnya para sahabat, ilmu warisan para nabi, nabi Allah. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Sa'di, yaqulu ta'ala yawma yabathu Allahu al-khalqa jami'an. Hari di mana Allah membangkitkan makhluk semuanya. Fayaqumuna min ajdathihim sari'an fayujazihim bi a'malihim. Mereka bangkit dari kubur-kubur mereka dengan segera. Kemudian Allah akan membalas sesuai dengan amal-amalan mereka. Inilah makna fayunabbi'uhum bima 'amilu min khairin wa syarr. Allah akan memberitahukan kepada mereka semua apa yang mereka kerjakan, baik yang baik maupun yang buruk, ya. Li'annahu 'alima dzalika, karena Allah mengetahui itu semua. Wa katabahu fil lahil mahfuz, dan Allah mencatatnya di lahul mahfuz. Wa amara al malaikata al kiram al hafazata bi kitabatihi, dan Allah pun masih memerintahkan malaikat-malaikat yang mulia, para penjaga, untuk mencatat amal-amal Bani Adam. Selain di lahul mahfuz, Allah pun juga perintahkan malaikat untuk mencatat amalan kita di kanan maupun di kiri. Hadza wal 'amiluna qad nasu ma 'amilu. Demikianlah. Sementara orang-orang yang beraktivitas, beramal di dunia, kelak mereka sungguh telah melupakan apa yang mereka kerjakan. Wallahu ahsa dzalik. Sementara Allah menghitung-hitung itu. Lalu sebaiknya bagaimana? Maka seorang mengingat mana apa yang bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengingat hal-hal baik, itu justru membuat dia sombong, merasa aman, saya sudah melakukan ini, saya melakukan itu. Lupakan. Apa yang sudah pernah kita perbuat baik, sudah, enggak usah diingat-ingat. Kalau kita ikhlas dan diterima oleh Allah, pasti, ya, bukan hanya dicatat oleh malaikat, tapi kelak akan disetorkan, diadapkan, diberikan balasannya dengan sebaik-baiknya, dengan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada yang mencatat lebih canggih dan lebih sempurna daripada tim recording manapun. Kita sebagai seorang mukmin yang mengimaninya, tidak perlu ambil pusing. Kalaupun seorang itu melakukan amal baik, toh belum tentu, ya, niatan kita murni, tulus. Sudah kita berharap kita diterima, ya, dan tidak usah terlalu banyak diingat. Dan amalan buruk, ya, kalau itu membuat seorang berputus asa dari rahmatnya Allah, dia ingat-ingat kemudian menghalangi dia dari mau jadi baik. Oh, saya pernah berbuat ini, saya tidak pantas jadi orang baik, kayaknya saya sulit jadi orang soleh. Sudah, tidak usah seperti itu. Taubat nasuha, bersyukur sama Allah, lupakan yang lalu sudah, sekarang mulai lagi baru. Tetapi kalau mengingat hal buruk ini membuat kita jadi baik. Dengan kita mengingat hal buruk, mengerim kita dari sikap takabur, ya. Membuat kita waspada dan khawatir. Kalau saya tidak istiqomah, saya pernah tergelincir dulu, saya tidak ingin lagi. Dan kalau Allah berkehendak, bisa saja minggu ini, pekan depan, bulan depan, saya tergelincir, waliyadzubillah. Kalau seperti itu, maka ingat-ingat terus. Kita pernah berbuat salah, berbuat jelek, ya. Agar kita tidak merasa aman, merasa sudah baik, dan terus terdorong kita untuk menutupi hal buruk itu dengan amal saleh. Wallahu ala kulli syai'in syahid, ya. Ahsahullahu wa nasuh, Allah pasti menghitungnya, sementara mereka melupakannya. Mereka sudah lupa, ya. Jangankan di akhirat, di dunia saja kita pernah pergi bareng keluarga ke daerah mana, kadang kita lupa. Ya, dan nanti banyak orang melupakan. Wallahu ala kulli syai'in syahid, sementara Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Bidzawahir wassara'ir, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal khabaya wal khafaya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Yang nampak maupun tersembunyi, segala macam hal yang samar, yang tidak nampak oleh makhluk, Allah Subhanahu wa taala Maha mudah menyaksikannya. Inilah keyakinan seorang mukmin, meyakini kabar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an. Ala kulli syai'in nadhir, mencakup segala macam sesuatu. Allah Maha mampu untuk melihat dan menyaksikannya. Walihada akhbara an sa'ati ilmihi wa ihatatihi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala setelah ini, di ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kemahaluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, wa ihatatihi, dan bagaimana Allah dapat meliputi segala sesuatu, tidak ada yang terluput. Bima fis samawati wal ard, dengan segala apa yang ada di langit-langit, dengan penghuninya, demikian yang ada di bumi, yang di atas maupun di bawahnya, min daqiqin wa jalil, baik yang kecil maupun yang nampak jelas. Allah SWT menyatakan, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala apa yang ada di langit-langit maupun segala apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, tidak ada tiga orang berbincang kecuali Allah menjadi yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidak ada lima orang kecuali Allah menjadi keenamnya. Wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina makanu, tidak kurang dari jumlah itu, ya. Baik kurang dari tiga, ya. Wala aksara, tidak pula lebih dari itu, ya. Lebih dari enam, sedikit ataupun banyak orang berbincang. Illa huwa ma'ahum aina makanu, kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima'amilu yawmal qiyamah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka atas apa segala yang mereka kerjakan. Kelak nanti Allah beritahukan pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in alim, innallaha bi kulli syai'in alim, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Di sini penting Syekh mengatakan wal muradu bi hadhil ma'iyah, yang dimaksud Allah bersama mereka di sini, ma'iyah, kebersamaan Allah di sini, yang dimaksud adalah ma'iyatul ilm wal ihatah, ilmunya Allah bersama mereka, artinya Allah mengetahui mereka dan Allah dapat meliputi mereka. Bima tanajau bihi, dengan segala apa yang mereka perbincangkan. Wa asarruhu fi ma bainahum, yang mereka sembunyikan, mereka rahasiakan di antara mereka, Allah Maha mengetahuinya. Apa dalilnya? Kok yang dimaksud bukan zatnya Allah yang turun bersama mereka apalagi menitis, ya? Bukan demikian. Tetapi Allah, tiga orang bersama mereka, Allah keempatnya, lima orang berbicara, Allah keenamnya, tidak kurang tidak lebih kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah akan beritahukan atas segala apa yang mereka kerjakan di hari kiamat, dan Allah Maha tahu. Ini dalilnya. Inna Allah bi kulli syai'in alim, wa li hadza qala inna Allah bi kulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Dan sekian banyak dalil mutawatir. Dalil-dalil yang menunjukkan tanzilum mir rabbil alamin. Al-Qur'an diturunkan dari sisi Rabbul Alamin. Turun itu berarti dari atas ke bawah. Orang berdoa menengadahkan tangan, orang yang fitrahnya selamat, akalnya masih sehat, belum terpengaruh oleh pemikiran bid'ah apapun, dongakan tangan dan ke atas, meyakini Allah yang Maha Mulia, Maha Tinggi di atas. Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj naik ke atas lapis langit ketujuh. Iya. Di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala lapis langit ketujuh. Dan berbagai macam ayat mutawatir. Amin tu man fis sama ayat sifat bikumul ard. Apakah kalian percaya? Apakah kalian beriman dengan yang ada di langit? Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dalam Sahih Muslim tidak ditolak kecuali oleh ahli bidah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seperti yang lalu ada budak ya. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah, di mana Allah? Allah di sama, Allah di langit. Wa man ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Anda adalah Rasulullah. Iktik, bebaskan dia, fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia seorang wanita beriman." Dibenarkan oleh Nabi jawabannya bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah dan Allah di langit. Bukan berarti Allah butuh langit. Tidak harus dibayangkan kalau Allah di langit berarti seperti kita di dalam masjid ya. Berarti diliputi ruang ini Allah, laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Kalau bicara seperti itu, Nabi mengatakan seperti itu, Allah bilang cukup, titik. Kita imani, kita yakini. Wallahu ta'ala alam bisawab, yang bisa kita sampaikan. Dan itu yang dimaksud oleh ayat, ya Allah bersama mereka, Allah Maha mengetahui mereka semua. Bukan berarti Allah menitis berada bersama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.